Goyang Cil. Jadi sekarang goyang negara berapa banyak? All round. All right. One, two. Terima kasih ya. Bonetik juga terima kasih. Satu tebang final kondom kita bermain bersama. Edward Arsa Barabora. So the scene, emang scene. Kali Cengko punya kali judul Mr. JP juga terima kasih. Mercedes Bolong T Bra Angker Putra GAP INK Bra Kedis. Kembali ke bersama DJ-nya Kebu dulu ya.